Yang ba untuk fiil af'al yaitu fiil dari saudara-saudaranya kana af'alun naqisah yang ba af'alun ya'ti minhal mudari'u faqat wa la ya'ti minhal amru wa ya'mal mudari'uha 'amalal madi. Ya, seperti kita jelaskan, sekalipun bentuknya itu af'alun naqisah saudara-saudaranya kana, sekalipun bentuknya itu entah fi'il madi ataupun fi'il mudhari atau fi'il amar, tetap dia itu beramal amalannya seperti amalan fi'il madi. Af'alun ya'ti minhal mudhari, af'alun fi'il ya'ti minhal mudhari yang datang dari fi'il tersebut, fi'il mudhari faqat, fi'il mudhari saja. Wala ya'ti minhal amru dan tidak datang dari fi'il tersebut adalah fi'il amar. Istilahnya dia itu bentuknya fi'il mudhari tetapi tidak punya fi'il amarnya. Yang kemarin kita jelaskan bahwasanya ada fi'il yang dari fi'il madi bisa, kemudian fi'il mudhari dan fi'il amar. Tetapi yang kedua di sini dia bisa bentuknya fi'il mudhari dan juga bisa bentuknya fi'il madi, tetapi tidak bisa dari fi'il amrnya, itu tidak ada. Wa ya'malu mudhari'uha dan fi'il mudhari'nya itu beramal amalal madi seperti fi'il madinya. Di antaranya adalah wa ya'f'alul istimrar dan dia adalah dinamakan sebagai af'al istimrar, yaitu mazala, mabariha, manfakka, dan mafati'a. Ini semua hanya mempunyai fi'il madi dan fi'il mudhari tetapi tidak punya fi'il amrnya. Watakunu da'iman masbuqatan biharfi nafyin dan senantiasa dia yaitu af'al yang datang dalam bentuk madi ataupun mudhari dan tidak datang dalam bentuk amar didahului dengan huruf nafi selama-lamanya, baik itu ma manafi ataupun la yang mananya la nafi ataupun lan yang fungsinya menafikan. Kenapa? Karena huruf nafi itu banyak. Di antaranya adalah lan menafikan lil mustaqbal yang masuk kepada fi'il mudhari, kemudian la la nafi, kemudian ma manafi. Dan ketiga-tiga huruf ini adalah boleh ataupun bisa masuk kepada af'alul istimrar yang mana ini saudara-saudaranya kana. Kemudian i'rab af'alun ya'ti minhal mudhari al-mudhari'u marfu sebagai fa'il dari fi'il ya'ti. Kemudian faqat, kalimat faqat itu namanya asma'ul af'al, isim tetapi maknanya fi'il. I'rabnya mabniyun ala sukun. Jadi faqat mabni ala sukun, ini adalah sebuah kalimat yang yatarakat, yang tersusun terdiri dari fa huruf, kemudian qaf itu adalah yang mananya yakfi mabni ala sukun, dan faqat fa nanti istilah dalam kita adalah litazyinil lafzi, untuk memperindah sebuah lafaz. Asalnya itu adalah qaf. Asal asmaul af'al itu adalah bukan faqat tetapi qaf, kemudian ditambahkan kepadanya huruf fa litazyinil lafzi, untuk memperindah sebuah lafaz. Sebuah faqat gitu. Cukup artinya. Wala ya'ti minhal amru dan ya'ti fi'lul mudhari marfu tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena fi'il mu'tal akhir dan lam di situ bukan la nahi tetapi la nafi, sehingga tidak memberikan pengaruh kepada fi'il yang jatuh setelahnya. Dan amar, al-amru marfu sebagai fa'il, tanda rafanya dengan dhamma karena isim yang mufrad, sebagai fa'il dari fi'il ya'ti. Nah, sehingga artinya fi'il-fi'il yang datang darinya mudhari' saja dan tidak datang dari fi'il tersebut amarnya. Misal dari untuk kaidah yang ba, la yazalu salamu amalan muhabbaban. Kalimat la yazalu ini yang dijadikan syahid oleh mu'alif, la yazalu af'alul istimrar, saudaranya karena diantaranya adalah mazala. Sedangkan mazala ini mempunyai fi'il mudhari, sehingga zala yazalu. Kemudian bisa antum tambahkan catatan, kalau zala saudaranya kana ikut wazan zala yazalu fi'il mudhari-nya. Saya ulangi, kalau zala yang saudaranya kana maka dia ikut wazan zala yazalu. Kalau ikut wazan zala yazulu maka dia adalah af'alut tam, itu fi'il yang sempurna bukan saudaranya kana. Kalau fi'il mudhari'nya yang bentuknya yazulu atau yazilu. Jadi kalau yang saudaranya kana adalah zala yazalu. Kalau zala yazulu ataupun yazilu berarti dia adalah af'alu tam, bukan saudaranya kana, bukan af'alul istimrar. Sehingga artinya la yazalu salamu amalan muhabbaban, senantiasa keselamatan itu adalah suatu cita-cita yang dicintai, sekalipun di situ bentuknya fi'il mudhari' dan kemasukan huruf nafilah, tetap beramal seperti amalannya fi'il madhi. Sehingga assalamu marfu sebagai isimnya kana ataupun isimnya yazalu yang bentuknya fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf nafilah, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad, amalan mansub sebagai khobar yazalu, muhabbaban mansub sebagai na'at dari amalan. Dan contoh selanjutnya, lam yanfak, Lam yanfak at-tiflu yabki. Lam yanfak at-tiflu yabki. Itu contoh yang kedua dari saudara kana mazala af'alu istimrar dalam bentuk fi'il mudhari yang didahului dengan huruf nafi yaitu lam. Sehingga yanfak di situ fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya dengan sukun karena kemasukan fi huruf yang menjazmkan yaitu lam. Atiflu marfu sebagai isimnya manfaqa ataupun lam yanfaq, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Yabki, kalimat yabki fi'il mudhari marfu, tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena dia adalah fi'il yang mu'talul akhir dan tidak didahului dengan awamilun nawasib dan awamilul jawazim. Dan fa'il dhamirun mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada atiflu, dan jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai khobarnya lam yanfaq. Lam itu i'rab dari lam yanfak. Dan sahihnya di sini adalah lam yanfak. Yanfak dari fi'il infaqa yanfaku. Yang mana di situ termasuk dari saudara-saudaranya kana. Af'alul istimrar sekalipun mereka itu terdiri dari fi'il mudhari' dan kemasukan lam ataupun kemasukan huruf nafi yang mana nafinya itu berbeda-beda, yang satu la yazalu la. Kemudian yang kedua huruf lam menafikan lam yanfak ataupun lan yanfaka atiflu yabki ataupun contoh yang lainnya yang jelas harus didahului dengan huruf nafi. Itu syarat kalau af'al istimrar menjadi saudara-saudaranya kana. Sekalipun dalam bentuk mudhari' ataupun dalam bentuk madi, senantiasa dia muqtarinan ataupun berbarengan bersamaan dengan huruf nafi, baik itu huruf nafinya ma seperti contoh mazala ma bariha, ataupun bentuk huruf nafinya la seperti contoh la yazalus salamu amalan muhabbaban, ataupun dengan lam seperti contoh yang kedua lam yanfak katiflu yabki, ataupun lan lan yan ataupun lan yazala assalamu amalan muhabbaban, karena lan adalah menafikan lil mustaqbal. Kemudian yang jim kita lanjutkan. Di antara af'al fi'il ditinjau dari tasrifnya, fi'lani jamidani la ya'ti minhuma mubari'un wala amrun wa huma laisa wa madama. Dua fi'il yang jamid yang tidak datang dari keduanya, dari fi'lani jamidani tadi, mubari'un wala amrun, baik itu bentuknya mudhari' ataupun bentuknya amr. Jadi ada fi'il yang memang bentuknya fi'il madi terus, tidak mempunyai fi'il mudhari' dan juga tidak mempunyai fi'il amr. Ada yang mempunyai fi'il madi dan fi'il mudhari', tidak mempunyai fi'il amr. Dan juga ada yang ketiga-tiganya, ada yang punya madi, kemudian mudhari', dan juga ada yang amr. Dan di sini ada dua fi'il, dia tidak mempunyai fi'il mudhari' dan juga tidak mempunyai bentuk fi'il amr, yaitu fi'lani jamidani. Dua fi'il mereka adalah wahuma, keduanya laisa wa madama. Laisa dan madama inilah dinamakan sebagai fi'lani jamidani, fi'il yang jamid, yang dia itu hanya mempunyai satu fi'il bentuk saja, yaitu fi'il madi, tidak mempunyai mudhari' dan juga tidak mempunyai fi'il amr. Kemudian tadi dijelaskan bahwasannya saudaranya kana yang ma bariha manfaka ma fatia masbuqatan biharfi nafi. Tapi kalau khusus untuk fi'il jamid ini madama, ini ma-nya bukan manafi tapi ma masdar. Nanti kalau madama yang terjadi pada madama itu ma-nya bukan manafi tetapi namanya ma masdariyah. Itu sudah satu kepastian. Kenapa? Karena madama dari lil bayanil mudda. Saudaranya kana. Kalau af'al istimrar yang lainnya itu masbuqatan bi harfi nafi manya, tetapi kalau yang madama di sini manya bukan dari bukan huruf nafi tetapi ma masdariyah. Wa tusamma ma allati tasbiqu dama bima al masdariyah dorfiyah, dan dinamakan ma allati yang tasbiku dama yang mendahului kalimat dama bima al masdariyah dorfiyah dengan ma masdariyah dorfiyah. Wa yustaratu fi madama ayas bikoha jumlatun, dan disyaratkan untuk madama harus jumlah itu mendahulunya, sehingga jumlatun marfu sebagai fa'il dari fi'il yasbiqa, dan ha fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi yang kembali kepada madama. Jadi saya ulangi, dengan syarat kalau ingin menggunakan saudaranya kana dengan madama harus didahului dengan jumlah ataupun kalam sebelumnya ataupun sesudahnya. Seperti contoh kemarin, dalam contoh la ta'bur as-sari'a madamatil isharatu hamra, di situ menggunakan kalimat madama harus didahuluinya jumlah. Jadi la ta'bur as-sari'a itulah yang namanya jumlahnya, baru kamu menggunakan madama dan seterusnya. Sehingga wa yustaratu fi madama, dan disyaratkan kalau ingin menggunakan kalimat dengan madama saudaranya kana harus jumlah itu mendahulunya. Tidak boleh antum katakan madama Muhammadun naiman, ini tidak boleh. Kalimat ini adalah kalimat yang salah. Kenapa? Karena syarat kalau ingin menggunakan kalimat dengan madama harus jumlah itu mendahului dia. Misal layan tasira al adu madamat ta'awunu qa'iman. Sayanya di sini adalah layan tasira al adu, itu namanya al kalam ataupun jumlah, jumlatun mufid. Kemudian lan huruf nafi yang mana fungsinya menafikan lil mustaqbal yang akan datang, lan. Kemudian yang tasira mansub karena didahului dengan huruf nasab yaitu lan. Al-aduhu marfu sebagai fa'il dari fi'il yang tasira, lan yang tasira. Madama ma harful masdariyah ad-dorfiyah. Kemudian dama ini fi'il, at-ta'awunu marfu tanda rafanya dengan dhammah sebagai isimnya madama. Qa'iman mansub sebagai khabarnya madama. Sehingga syahid ataupun pembahasan di sini adalah kalimat layan tasiral adu harus dimendahulunya jumlah kalau ingin membuat contoh madama. Seperti contoh yang lainnya, misal wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayyan. Kalimat wa ausani bis salati waz zakah, inilah satu kalimat yang sempurna kemudian ditambah dengan madumtu hayyan, itu jumlahnya. Sehingga artinya tidaklah menang musuh tersebut selama pertolongan itu tegak ataupun terjadi. Sehingga arti daripada misal layan tasiral adu madama ta'awunu qa'iman, tidaklah akan menang musuh itu selama tolong menolong ataupun kerjasama itu tegak ataupun terjadi. Itu untuk madama harus didahului dengan al-kalam. Dan ingat, ma untuk pada fi'il madama adalah ma-nya bukan ma nafi tapi ma masdariyah mausulah. Sehingga dalam contoh wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan nanti, sehingga di sini adalah bisa ditakdirkan. Nah, yang namanya ma mausulah masdariyah bisa dijadikan dalam bentuk masdar, sehingga nanti bentuknya adalah wa ausani bis salati waz zakati muddatu dawami hayyan. Nanti takdir daripada madama adalah muddati dawami, semenjak selama waktu saya itu masih hidup. Nah, Kemudian malhudah, malhudatun, malhudatun adalah marfu sebagai khobar yang mana mubtada'nya mahdhuf, takdirnya hadhi, hadhi malhudatun. Ini adalah catatan. Malhudah marfu sebagai khobar yang mana mubtada'nya mahdhuf, yajuzu hadfuha, boleh dibuang apabila terjadi pada judul ataupun sebuah pembahasan sebuah kalimat. Yajuzu antustakmala kana wa akhwatuha fima ada fati'a wa zala wa laisa ka'af'alin tamatin ay ghairana kisatin. Wal muradu bittam ma yaktafi bifa'ilihi wala yahtaju ila khabarin. Yajuzu antustakmal, antustakmala masdar mu'awwal dari an dan fi'ilnya, i'rabnya fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yajuzu. Kemudian kalimat tustakmala kana wa akhwatuha kana fi mahalli raf'in. Kalimat kana fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il dari fi'il tustakmal. Wa akhwatuha, akhwatu marfu, ataf kepada kana. Fima ada fatia wa zala wa laisa, itu namanya jumlah la mahalla laha minal i'rab, jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Artinya yajuz, boleh antustakmala kana wa akhwatuha, boleh kana dan saudara-saudaranya digunakan kecuali fatia dan zala dan laisa ka'af'alin tamatin, seperti fi'il-fi'il yang tam. Kalau af'alut tam, lawannya adalah af'alun nakisoh. Kalau af'alut tam, berarti dia itu adalah butuh kepada fa'il dan dia tidak butuh kepada mubtada' dan khabar. Tetapi kalau af'alun nakisoh, dia itu adalah butuh kepada mubtada dan khabar dan tidak butuh kepada fa'ilnya. Yang dimaksud di sini adalah kana dan saudara-saudaranya, kecuali fatia, zala dan laisa, ini bisa juga terjadi ataupun bisa sebagai af'alutam ay ghairu naqisah, yang tidak nakis. Yang dimaksud wal muradu bittam, dan yang dimaksud dengan kalimat tam, mayat tafi bifa'ilihi, apa yang cukup dengan fa'ilnya saja. Wala yahtaju ila khobarin, dan dia tidak membutuhkan kepada khobarnya, itu afalutam. Jadi nanti kalau umpamanya ada, tentunya nanti bagaimana kalau kita untuk mengetahui ini adalah af'alun naqis dan af'alut tam, insyaallah akan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk af'alut tam ini. Misal sa'utabi'u akhbarahu aynama kana. Sahih di sini adalah kalimat kana, dan saudara-saudaranya nanti dia adalah sebagai afalutam, yang mana karena di sini bukan membutuhkan kepada mubtada dan khobar, tapi butuh kepada fa'ilnya. Kita urap. Sa'utabi'u, utabi'u fi'il mudhari marfu, dan sin yadulu alal mustaqbal, yang akan datang. Kalau fi'il mudhari kemasukan huruf sin, maka dia itu adalah menunjukkan lil mustaqbal, yang akan datang, bukan sekarang. Tetapi kalau fi'il mudhari itu khaliyatan minasin, ya, kalau fi'il mudhari itu khaliyatan minasin, tidak ada huruf sinnya, maka ini adalah dinamakan sebagai al-ihtimal, mungkin sekarang dan juga mungkin yang akan datang, karena tidak ada yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Ternyata di sini ada sa'utabiu akbarahu, fi'il mudhari kemasukan sin, berarti dia itu menunjukkan atas masa yang akan datang. Utabiu dan fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana fi mahalli raf'in, fa'il daripada tabi. Akhbarahu, akhbara mansub sebagai maf'ulun bi dari fi'il utabi'u. Kemudian aina makana, karena di situ adalah dia sebagai af'alut tam bukan af'alun naqisah, dan fa'il daripada kana adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali kepada al-akhbar. Saya ulangi, kana di sini adalah bukan sebagai af'alun naqisah yang merofakan isimnya dan menasabkan khabarnya, tetapi di sini adalah kana dia sebagai af'alu tam yang butuh kepada fa'il. Dan mana fa'il daripada kana adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa, yang mana kembali kepada al-akhbar. Sehingga artinya saya akan mengikuti berita tersebut dimanapun dia berada. Sehingga arti daripada misal sa'utabiu akhbarahu aynama kana, kalimat kana afalul tam yang butuh kepada fa'il, asalnya sa'utabiu akhbarahu aynama kana al-akhbaru, asal daripada kalimat tersebut adalah aynama kana al-akhbaru. Saya akan mengikuti berita tersebut dimanapun dia berada. Sehingga kana huna, kana di sini bimakna wujida ataupun wajada, dimanapun dia berada. Kemudian contoh selanjutnya dari saudaranya kana yang afalutam, ala ilallahi tasirul umuru. Di sini adalah yang dijadikan syait oleh mu'alif tasiru dari sara yasiru, sedangkan sara adalah saudaranya kana. Ternyata dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ala ilallahi tasirul umur, kalimat tasiru adalah bukan saudaranya kana, tetapi dia adalah af'alut tam yang dia butuh kepada fa'il, tidak butuh kepada mubtada dan khabarnya. Ala harfu tanbih, nanti ilallahi Allah majrur karena didahului dengan huruf jar ila. Tasirul umuri au tasirul umuru, al umuru marfu, bukan sebagai isimnya kana ataupun isimnya sara, tetapi dia adalah sebagai fa'il dari fi'il tasiru. Tasiru huna bimakna tarji'u. Tasiru di sini maknanya adalah tarji'u, kembali. Sehingga arti daripada firman Allah ala ilallahi tasirul umuru, ingatlah, ketahuilah, hanya kepada Allah lah perkara itu kembali. Yarji'ul umuru, perkara itu kembali. Kemudian contoh selanjutnya, awat tuyuru ila asasiha wabatat. Contoh saudaranya kana yang menjadi afalutam, awat tuyuru ila asasiha wa batat. Batat bimakna dakhalat fil lail. Awat fi'lul madi mabni alal fathah. Kemudian at-tuyuru marfu sebagai fa'il dari fi'il awat. Tanda rafanya dengan doma karena jamak taksir, dan dinamakan fa'il karena dia adalah isim marfu jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ila asasiha asasi majrur karena dijauhi dengan huruf jar, dan ha di situ namanya domir jar muttasil fi mahali jarrin mudafun ilai. Wa batat, di sini saidnya wabatat, saudaranya kan adalah litaukid yang menunjukkan waktu adalah batat. Ternyata dalam contoh awatit tuyuru ila asasiya wabatat, kalimat wabatat di sini dia bukan af'alun naqisah yang butuh kepada mubtada khobar, tapi dia butuh kepada fa'ilnya. Kita harap wabatat wa harful ataf, batat adalah fi'lul madi tam, dan fa'il domirun mustatirun takdiruhu hiya, kembali kepada at-tuyuru. Sehingga batat adalah fa'ilnya domirun mustatir, domir yang tersimpan jawazan, takdirnya hiya, yang mana kembali kepada at-tuyur. Wa batat bimana dakhalat fil lail, dan bata di sini maknanya adalah masuk pada waktu malam. Sehingga artinya awatit tuyuru ila asasiha, burung-burung itu telah kembali ke sarangnya. Wa batat, dan dia bermalam ataupun masuk pada waktu malam. Sehingga wa batat dan dia bermalam, yang bermalam di sini adalah at-tuyur, sehingga at-tuyur di situ marfu fi mahalli raf'in, di sini adalah dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, yang kembali kepada at-tuyur. Dan semua ini adalah af'alut tam yang dia tidak butuh kepada mubtada dan khobar. Kemudian kita lanjutkan untuk kaidah khobar, isimnya kana. Yang keempat, ta'ti kana za'idatan. Ta'ti kana za'idatan, kadang-kadang kalimat kana adalah datang dalam bentuk sebagai tambahan. Jadi yang namanya tambahan adalah istilah kita wujuduha ka'adamiha, adanya dia seperti tidak adanya. Jadi sama saja sebagai tambahan saja. Seandainya kalaupun dibuang, ini tidak akan menjadi sebuah permasalahan. Kenapa? Karena sebagai tambahan. Jadi istilah tambahan ini nanti dalam bahasa Arab adalah za'idatan wujuduha ka'adamiha, adanya dia seperti tidak adanya. Jadi sama saja, ada dan enggak, sama saja tidak, tidak beramal. Sehingga karena i'rabnya fi mahali raf'in, sebagai fa'il dari fi'il ta'ti. Sebagai fa'il dari ta'ti. Za'idatan mansub sebagai hal, dan sahibul hal adalah kana. Sehingga sahibul halnya adalah kana. Sehingga artinya kadang-kadang kana itu datang dalam keadaan bentuk sebagai tambahan saja. Misal la yujadu kana mitsluka, kalimat la yujadu kana mitsluka di situ mau mengatakan kana za'idatan, kana adalah sebagai tambahan saja. Seandainya kita katakan la yujadu mitsluka, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Kana-kana ini adalah sebagai tambahan saja, adanya dia di dalam jumlah seperti tidak adanya. Sehingga kita harap la yujadula harfu nafi yujadu fi'lul mudhari majhul. Kemudian kana zaidatan, kana itu kana tambahan, mitluka mislu marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il yang majhul yujadu, dan ka fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sehingga mislu sebagai naibul fa'il dan kana di situ adalah kana sebagai tambahan saja, adanya dia seperti tidak adanya. Boleh antum katakan la yujadu kana misluka, dan juga boleh antum katakan la yujadu misluka. Kana bisa antum hilangkan dan juga bisa ada, cuma dia tidak beramal, itu tambahan. Sehingga syarat diantara kana yang dia itu adalah sebagai tambahan diantaranya adalah ayyakunal waqi'u ba'da syai'aini mutalazimain. Nanti dia itu harus jatuh setelah dua sesuatu yang mengharuskan ada. Seperti dalam contoh la yujadu kana misluka, kalimat yujadu adalah fi'il yang majhul, sedangkan fi'il yang majhul dia itu harus membutuhkan kepada naibul fa'il, dan tidak mungkin kana sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena kana adalah dia adalah sebagai tambahan saja, dan yang mengharuskan di sebagai naibul fa'il adalah fi'il yang jatuh setelah kana, yaitu mislu. Ataupun contoh yang lainnya, marartu birajulin kana qa'imin. Contoh yang selanjutnya ataupun contoh yang lain kana sebagai tambahan adalah marartu birajulin kana qa'imin. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang berdiri. Kalimat kana dalam contoh marartu birajulin kana qa'imin, dia adalah jatuh di antara dua sesuatu yang mengharuskan. Yang maksud di sini adalah kita irob marartu tu fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il marra. Marartu wala marra. Kemudian birajulin bi harfu jarrin rajulin majrur karena di dal dan dujar di. Kemudian sifat ataupun na'at daripada rajulin ini tidak mungkin kalimat yang setelahnya kana, ini tidak mungkin, harus dia itu adalah isim yang jatuh setelah kana, yaitu mana qa'im. Sehingga kalimat qa'im ini adalah dia harus menjadi sifatnya oleh rajul, bukan kalimat, bukan kata kana. Sehingga kana di situ adalah sebagai huruf tambahan saja. Sehingga di sini malah menyatakan qat'ti kadang-kadang. Sehingga yang namanya kadang-kadang litaklil, mudah-mudahan ada dan juga tidak ada. Kalaupun antum katakan tidak ada, silahkan marartu birojulin qa'imin. Atau pun antum katakan marartu birojulin kana qa'imin, ini adalah yajuz, boleh-boleh saja. Yaitu kana disitu kana sebagai tambahan saja, yaitu wujuduha ka'adamiha, adanya kana dalam contoh marartu birojulin kana qa'imin, itu sama saja seperti di tidak ada. Nah, kemudian yang kelima, qad yuqdafu harfun nuni min fi'li kana al-mudari'il majzumi wa dhalika tahfifan li kasratil istikmal. Untuk kata yang kelima, untuk kana, kadang-kadang huruf nun dari fi'ilnya kana yang bentuknya mudore yang majzum itu dibuang. Sehingga harfun nun, harfu marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il yukdaf, min fi'li kana, ingat min fi'li kana, kana fi mahalli jarrin mudafun ilai al-mudara, di sini al-mudari'i na'at, al-majzumi na'at, sehingga artinya kadang-kadang dibuang huruf nun dari fi'ilnya kana yang mudore yang majzum, kana yakunu, sehingga kana jadikan fi'il mudore menjadi yakunu. Dan di sini yakunu, huruf nun dalam bentuk mudore, dalam kana dalam bentuk fi'il mudore, ini nanti akan dibuang, sehingga nanti wazalika, yang demikian itu takhfifan, karena untuk meringankan, likasratil istikmal, karena banyaknya penggunaan. Jadi ada sebab kenapa nun pada kana dalam bentuk fi'il mudhari yang majzum itu dibuang, likasratil istikmal, karena dia itu adalah banyak penggunaannya. Takhfifa di situ mansub sebagai maf'ul li ajli, mansub sebagai maf'ul li ajli, karena untuk meringankan, likasratil istikmal, disebabkan karena banyaknya penggunaan. Misal lam yaku, kalimat lam yaku asalnya adalah lam yakun, asalnya lam yakun, kana yakunu, kana yakunu fi'il mudhari, kemasukan huruf lam, yang mana lam ini adalah menjazmkan sebuah fi'il mudhari, maka harus dijazm lam yakun. Itu asalnya. Kemudian kenapa nun dalam contoh lam yakun di situ dibuang? Likasratil istikmal, karena banyaknya penggunaan. Lam yaku badalan min lam yakun. Lam yaku adalah sebagai ganti dari lam yakun. Kalimat lam yakun adalah ada huruf nun, dan juga boleh antum katakan lam yaku, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, walam aku baghiya. Misun akar, walam aku baghiya. Asalnya adalah walam akun baghiya, dan tidaklah aku seorang baghiya pelacur. Sehingga di situ walam aku baghiya nun pada kalimat aku dibuang karena banyaknya penggunaan. Kemudian di sana juga harus ada syarat. Kapan huruf nun pada kana itu dibuang? Di antaranya adalah harus bentuknya fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il madhi itu tidak boleh dibuang nun pada lafaz kana. Sehingga syarat nun, huruf nun itu dibuang apabila fi'ilnya bentuknya fi'il yang mudhari. Kemudian yang kedua harus bentuknya majzum, dijazm. Kalau tidak jazm maka tidak boleh dibuang. Saya ulangi, syarat nun untuk yakunu pada fi'il mudhari dibuang adalah pertama harus bentuknya fi'il mudhari, karena yakunu harus yakunu. Kemudian yang kedua harus jazm bentuknya. Kalaupun kemasukan huruf lan itu tidak mungkin, karena lan menasabkan. Begitu juga kalau kemasukan huruf yang lainnya, harus jazm. Itu diantaranya. Sehingga contoh yang lain, contohnya adalah walam yaku minal musyrikin. Asalnya adalah walam yakun minal musyrikin, likasratil istikmal, karena banyaknya penggunaan, maka nun dibuang menjadi walam yaku minal musyrikin. Sehingga irab untuk walam aku baghiya, lam harfu nafi. Kemudian aku adalah fi'il yang majzum. Tanda jazmnya adalah dengan sukun, nanti apanya ada walam akun. Tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian nun dibuang karena li kasratil istikmal, karena banyaknya penggunaan. Dan isimnya kan adalah domirun mustatir takdiruhu ana fi mahalli raf'in. Sehingga isimnya kan dalam contoh walam aku baghiya adalah domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana fi mahalli raf'in. Kemudian baghiya mansub sebagai khobarnya kana ataupun akun. Nah, kita lanjutkan yang keenam. Nabaran li'anna isma kana huwa fil asli mubtada'un qabla an tadkhula 'alaihi kana aw ihda akhwatiha lida fa inna isma kana yakunu nadharan. Perlu diperhatikan artinya li'anna isma kana, karena isimnya kana huwa fil asli mubtada'un, dia pada asalnya adalah mubtada. Qabla an tadkhula 'alaihi kana aw ihda akhwatiha, sebelum kana dan saudara-saudaranya itu masuk kepadanya, liza oleh karena itu, fa inna isma kana, maka sesungguhnya isim kana, yakunu bisa terjadi pada alif imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqah, bisa terjadi isim yang mu'rab sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu, yaitu diantaranya adalah as-sajarah, itu isim yang mu'rab, atau isim yang mu'rab yang lainnya. Kemudian au isman mabniyan, ataupun isim yang mabni domiran, au isma isaratin, au isman mausulan, itu termasuk mencakup domir ataupun isim isarah ataupun isim mausul ataupun ya sampai yang lainnya. Misal